بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين خصوصnya pendengar radio Islam Salatiga dan juga tentunya radio Indah Siar, dan seluruh kaum muslimin pendengar radio kita di seluruh channel-channel RII dan lainnya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita dan antum semua rahmat dan hidayahnya, dan diberi istiqamah terus di atas kitab wa sunnah, di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya mengenal sunnah atau ihtimam bis sunnah an-nabawiyah, pentingnya kita berpegang dengan sunnah nabawiyah. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian manusia mereka mengatakan berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan kitabullah, tetapi kemudian mereka tidak mengenali sunnah, tidak mengenali ajaran Rasulullah SAW. Akhirnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, mereka pahami sendiri, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tetap menyimpang jalannya, tetap salah dalam menjalani jalan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka membaca ayat, mereka membaca qaul Allah, tetapi menafsirkan dengan tafsir yang salah, memahami dengan pemahaman yang salah, menerapkan dengan terapan yang salah, akhirnya menyimpang dari jalan yang lurus. Dan terjadilah perpecahan dan pertikaian di tengah-tengah umat Islam, yang mereka semua sama-sama berkata berpegang dengan Quran, tetapi ternyata terjadi 1001 macam pemahaman, 1001 macam aliran, atau 1001 macam perkara-perkara yang sangat jauh dari apa yang dimaukan oleh Quran. Mengapa demikian? Ketika mereka memisahkan Al-Quran dari sunnah, ketika mereka memperhatikan satu perkara melupakan yang lain, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami turunkan kepadamu dzikra ini, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menjelaskan kepada mereka apa yang Allah turunkan pada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau berfikir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat surat An-Nahl 44 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah menurunkan zikra dan memerintahkan nabinya, rasulnya untuk menjelaskan. Kata Allah, litubayyina linnas, agar engkau wahai Rasul, tubayyin linnas, menjelaskan pada manusia ma nuzzila ilaihim, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Wala'allahum yatafakkarun. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam ucapan-ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam contoh-contoh teladannya, dalam semua gerak-gerik beliau alaihi salatu wassalam. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya bagaimana tingkah laku Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tingkah laku beliau, perangai beliau, sikap beliau, semuanya Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berbicara. Al-Quran. Karena beliau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai contoh teladan. Allah jadikan sebagai seorang yang diutus untuk menjelaskan Al-Quran, maka Rasulullah SAW menjelaskannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan mauqif-mauqif beliau atau takrir-takrir beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallam contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, yang selalu mengingat Allah dengan banyak, maka mereka ini memiliki contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita semua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat ingin mendapatkan keriduan Allah. Dan sangat ingin untuk mendapatkan kebaikan di hari akhir. Dan kita semua sangat berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab. Rasulullah SAW menjadi contoh teladannya kalau kita mau selamat. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan demikian dalam ayat ini, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Bagi siapa yang ingin keriduan Allah dan hari akhir, kebaikan hari akhir, maka contohlah Rasulullah. Teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari sunnah. Kalau ada yang berkata kami Quraniyun, kami golongan Quran, kami tidak membutuhkan as-sunnah, maka orang ini sungguh bukan golongan Quran. Dia pendusta mengatakan kami golongan Quran. Mereka lebih tepat dikatakan ingkarus sunnah, pengingkar-pengingkar sunnah. Ada satu aliran yang mereka berkata kami Quraniyun, kami golongan Quran. Dikasih hadis, mereka tidak mau. Dikasih ucapan Allah SAW dalam riwayat yang sahih, tidak mau terima. Dengan alasan, kami hanya berpegang dengan Quran. Cukup bagi kami. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau dia berpegang dengan Quran saja dengan konsekuen, di dalam Al-Quran sekian banyak perintah untuk mengikuti Rasul. Bukankah demikian? Berapa ayat Allah katakan atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah rasul. Berapa ayat Allah katakan untuk mengikuti Rasulullah SAW dan menerima keputusan-keputusan Rasulullah SAW. Bahkan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tegas sekali Allah katakan, "Fala wa rabbika," tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasul pada apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di hati mereka dengan apa yang kau putuskan wahai Rasul. Tidak cukup hanya Allah katakan menjadikan Rasul sebagai hakim, tetapi Allah tambahkan dengan ketegasan dan kejelasan dan tidak merasa berat untuk menerima keputusan Nabi. Wa yusallimu taslima, dan betul-betul tunduk patuh berserah diri apa kata Rasul, ikuti. Fala wa rabbika la yu'minun, kalau demikian kata Allah, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan. Dan kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, tidak merasa berat di dalam hati-hati mereka untuk menerima keputusan Nabi. Wa yusallimu taslima, dan berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fidina azukumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga menyatakan, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mu'min laki-laki maupun bagi mu'min perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim. Enggak ada bagi mereka pilihan lain. Enggak ada bagi mereka pilihan lain. Artinya tidak ada sama sekali pilihan lain kecuali tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, kecuali untuk tunduk, enggak ada pilihan lain. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka tadi yang menyatakan golongan kami golongan Qur'aniyun, kami enggak membutuhkan sunnah. Mereka itu sesungguhnya pendusta menyatakan Qur'aniyun. Mereka bukan golongan Qur'an. Kalau mereka golongan Qur'an benar-benar hakikian, sungguh-sungguh mengikuti Quran, pasti akan berpegang dengan sunnah. Pasti akan berpegang dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, karena sunnah itu sebagai tafsir dari Al-Quran. Yang kedua, karena dalam Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti Rasul. Yang ketiga, karena Allah katakan Rasulullah sallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan masih banyak lagi hujah-hujah yang menunjukkan bahwa Al-Quran harus diiringi dengan yang namanya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, bahwa Nabi bersabda, ala inni utitu hadal kitab wa mithlahu ma'ah. Saya ulangi kalimatnya. Ala inni utitu hadal kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku diberi Quran ini dan yang sepertinya bersamanya. Kira-kira apa syarahnya? Apa penjelasannya terhadap ucapan Rasulullah SAW yang sepertinya bersamanya? Kalau bukan itu sunnah, apalagi? Tidak mungkin ada tafsir lain kecuali sunnah. Apalagi ada riwayat yang lain yang Nabi tegas-tegas menyatakan dengan sunnah. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan Kitabullah wa sunnati, Kitabullah wa sunnati, Kitab Allah dan sunnahku, Kitab Allah dan sunnahku. Ketika Rasulullah SAW berbicara di hadapan beberapa sahabatnya dengan menyatakan taraktu fikum amrain aw syai'ain lan tadillu ba'dahuma, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian enggak akan tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya, kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Kelanjutan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud tadi, ala inni utitu hadal kitab wa mitlahu ma'ah. Kelanjutannya kata beliau, ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqulu alaikum bihadal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Ala la yahillu lakum al-himar al-ahli wala kulladhi nabin minas siba' ila akhiril hadis. Rasulullah SAW setelah menyatakan bahwa aku diberi kitab dan yang semiripnya bersamanya, beliau berkata nanti sebentar lagi akan muncul seseorang dalam keadaan kenyang, berbaring di singgasananya atau di dipan-dipannya, kemudian berkata, kalau kalian dapat di dalam Quran cukup. Kata orang tadi, alaikum bihadal Quran, atas kalian untuk berpegang dengan Quran ini. Apa yang kalian dapati halal, halalkanlah. Apa yang kalian dapati haram, haramkanlah. Cukup. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya telah diharamkan atas kalian, tidak halal atas kalian, keledai jinak yang biasa dipekerjakan di rumah-rumah. Dan juga tidak halal bagi kalian binatang-binatang buas yang bertaring. Ila akhiril hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah, binatang yang bertaring, binatang buas ya, seperti kucing dan anjing, tidak ada dalam Al-Quran pengharamannya. Baik. Bagaimana mereka yang katanya Quraniyun? Kata Quraniyun ini, mereka berkata, tidak ada dalam Quran. Maka anjing halal. Enggak ada dalam Quran. Haramnya kucing, jadi kucing halal. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan sejenis ini. Kita mau berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya kalau engkau tudaqqiqun nazar, kalau engkau memperhatikan dengan seksama, ada dalam Quran. Kok bisanya ada? Ada. Apakah kalian tidak dapati ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa manahaakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Kalau mereka menjawab ada, maka kalau kata Nabi haram binatang bertaring, keledai jinak, maka haram. Selesai kan? Kalau saja mereka mau cerdas sedikit. Tetapi sayangnya mereka tidak cerdas. Sehingga mereka masih merasa dengan ujub dan bangga diri, kami golongan Quran. Cukup, tidak perlu sunnah. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya mereka menghalalkan kucing, menghalalkan anjing. Akhirnya mereka tidak berpuasa. Akhirnya mereka, kok misalnya tidak berpuasa? Kata mereka, puasa yang dalam Al-Quran itu tafsirnya adalah menjaga diri, menahan hawa nafsu. Maka saya menahan hawa nafsu sepanjang hidup saya. Al-imsak artinya menahan diri. Mereka tafsirkan seenak perutnya. Karena tidak memakai tafsir dari sunnah. Tidak memakai penjelasan dari Nabi, dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita. Bahwa yang namanya Al-Quran harus diiringi dengan sunnah sebagai syarahnya, penjelasannya, penjabarannya, perinciannya. mengkhususkan yang umumnya, merincikan yang globalnya, dan seterusnya. Kemudian ikhwani fi din a'azakumullah, di dalam lafaz yang lain oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yushiku rajulun syab'an ala arikatihi, mirip dengan hadis yang tadi. Sebentar lagi akan muncul seseorang yang kenyang, menunjukkan kalau orang ini ahli dunia. Duduk di dipan-dipannya. Ya, ini sesuai dengan hawa nafsunya. Di singgah sana ya. Atahu hadithun min hadithi mimma amartuhu au nahait. Kemudian dia didatangi dengan hadis dari hadis-hadisku, kata Nabi. Dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Kemudian orang itu menjawab, bainana wa bainakum kitab Allah. Ma wajadna fihi min haramin harramna, wa ma wajadna fihi min halalin istahlalna. Kata orang tadi, cukup bagi kita Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan. Apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Kata Nabi di akhir hadisnya, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat tadi, kalimat terakhir dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, bukan menunjukkan atau menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Tetapi ucapan Rasulullah SAW bahwa yang diharamkan oleh Nabi sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah, karena Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyun yuha. Ikhwani fi din a'azakumullah. Oleh karena itulah beberapa ulama menyebut dengan istilah wahyaini. Wahyain artinya dua wahyu. Kenapa kok ada dua? Dua wahyu. Wahyu yang ada dalam Al-Quran 30 juz. Yang betul-betul lafadznya dari Allah, kalamullah. Dan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Sehingga beliau berbicara dengan wahyu dari Allah. Sesuai dengan ucapan atau sesuai dengan keriduan Allah, maka apa yang diharamkan oleh Rasulullah dari Allah, apa yang dihalalkan oleh Rasulullah dari Allah. Karena beliau utusan, dan itu makna Rasul. Ketika kita mempersaksikan dengan persaksian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa makna persaksian tadi? Persaksian pertama, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Konsekuensinya beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Sedangkan syahadat yang kedua, Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, konsekuensinya kita mempersaksikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Artinya apa yang disampaikannya dari Allah. Berarti kalau menghalalkan itu dari Allah. Kalau mengharamkan itu dari Allah. Maka dalam hadis Imam Hakim tadi dikatakan dengan innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Secara hukum sama. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ini bantahan bagi ingkaru sunnah dan yang semirip dengan ingkaru sunnah. Ada kelompok lain yang mengatakan, ya kami pegang sunnah, tetapi kalau Allah yang mengharamkan, itu haram. Tapi kalau Nabi yang mengharamkan, itu makruh saja. Ini bisa dikatakan semi, ya, semi ingkaru sunnah. Ya, setengah ingkaru sunnah. Mengapa? Karena dia membedakan, padahal beliau utusan Allah SWT. Kalau dia mengatakan haram, itu dari Allah. Kenapa dibedakan? Kalau Rasulullah SAW menyatakan, aku larang kalian. Artinya, itu dari Allah SWT. Nabi gak akan berani menyatakan haram kalau Allah tidak mengharamkan. Nabi gak akan berani mewajibkan kalau Allah tidak mewajibkan. Barakallahu fikum. Bahkan Allah SWT pernah menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tegas dan perkara ini adalah perkara yang sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Allah katakan pada nabinya, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Wahai Rasul, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan untukmu? Ini khodimna azakumullah, padahal Rasulullah SAW waktu itu tidak mengharamkan untuk umatnya, hanya untuk dirinya sendiri. Kalau gitu, mulai hari ini aku tidak akan minum madu seperti itu lagi. Ditegur oleh Allah. Jangan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ma'sum, terjaga dari kesalahan. Selalu dijaga. Baru mengatakan, aku tidak mau minum madu lagi, ditegur oleh Allah Taala. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Artinya Rasulullah SAW tidak akan sembarangan menyatakan haram kalau Allah tidak mengharamkan. Beliau mengharamkan untuk dirinya saja. Allah tegur min fawqi sab'i samawat. Allah tegur dari atas tujuh lapis langit, dari atas arusnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lima tuharrim ma ahallallahu lak. Mengapa kau mengharamkan apa yang kau halalkan, apa yang Allah halalkan? Maka mengapa kau haramkan apa yang Allah halalkan? Mau lebih tegas lagi? Ada ayat yang lebih tegas lagi. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, "Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Kalau orang ini atau nabi ini berani berdusta atas namaku, aku akan ambil dengan tangan kananku dan aku putus urat lehernya. Diancam oleh Allah Taala. Ikhwan fillah na'udzubillah, apa makna ayat ancaman ini? Maknanya Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta dan Rasulullah SAW tidak mungkin mengatakan haram kalau Allah tidak mengharamkan. Enggak mungkin menyatakan wajib kalau Allah tidak mewajibkan. Karena Allah katakan bahwa beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, tetapi dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pertanyaannya seperti pertanyaan sebagian mereka, itu Al-Quran itu kan jelas riwayatnya. Dijaga. Allah katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Sedangkan hadis kan tidak. Ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang begini, ada yang begitu, ila akhirnya. Ini yang namanya syubhat. Pengkaburan dari mereka. Dari ahlul ahwa, dari mu'tazilah, dan sejenisnya. Dan juga dari para pengingkar-pengingkar sunnah. Kalau Quran itu pasti. Kalau hadis itu tidak pasti. Meragukan. Kita jawab. Pertama, kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini, dan kami yang akan menjaganya. Saya tanyakan pada kalian, dan pada mereka. Allah menyatakan kami turunkan dzikra ini, yakni Al-Quran ini, dan kami yang akan menjaganya. Yang dijaga oleh Allah apanya? Lafadznya apa maknanya? Atau dua-duanya? Kalau kalian menjawab lafadznya saja, ya percuma. Kalau lafadznya terjaga, tapi maknanya tidak terjaga, akan menjadi salah paham semua. Berarti dua-duanya, naam. Itu namanya cerdas. Ya pasti. Kalau Allah katakan dengan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami yang menurunkan Quran ini, dzikra ini, dan kami yang akan menjaganya, pasti Allah akan jaga lafdan wa ma'nan. Allah akan jaga lafadznya, Allah jaga pula maknanya. Dijaga lafadznya sampai hari ini tidak ada perubahan satu huruf pun, walhamdulillah. Quran yang bersama kita di sini, di sana, di seluruh penjuru Indonesia dan di seluruh penjuru dunia sama. Tidak berbeda. Masya Allah. Tidak ada karangan-karangan. sebagaimana kitab-kitab lain. Oh ini kitab ini, karangan itu. Atau Injil ini, Injil itu. Tidak, Al-Quran cuma satu, alhamdulillah. Itu lafadznya. Tapi maknanya, dijaga atau tidak dijaga? Ya pasti dijaga. Karena kalau maknanya tidak dijaga, percuma. Nanti kayak bahasa Sanskerta yang berbagai macam kata-katanya masih terukir di batu, tapi gak bisa dipahami. Allah jaga pula maknanya. Dengan apa? Dengan Allah jaga bahasa Arabnya. Sampai hari ini terjaga. Dan Allah jaga pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan ayat-ayat tadi. Sehingga maknanya tidak bisa diseret ke sana kemari. Allah jaga hadisnya. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Nadharallahu 'abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha." Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku, kemudian menghafalnya, menjaganya, dan menyampaikannya pada orang berikutnya. Ucapan Rasulullah SAW menunjukkan, disuruh untuk meriwayatkan hadis. Nabbarallahu imra'an, sami'a maqalati, fahafidhaha, wa wa'aha, wa addaha, kama sami'aha, dalam riwayat demikian. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku, kemudian menghafalnya, menjaganya, memeliharanya, dan menyampaikannya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dengan lafadznya dan menjaga pula maknanya dengan menjaga hadis-hadisnya. Kalau kalian berkata, tadi kan ada yang dhaif, ada yang itu menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi benar-benar terjaga. Paham? Kan ada yang dhaif, ada yang begini, berarti meragukan. Salah. Itu salah berpikir. Justru kalau bisa terpisah yang ini yang dhaif, yang ini yang palsu, artinya terjaga. Ini hadis yang sahih. Yang ini yang dhaif. Yang ini yang lemah. Yang ini yang palsu. Yang ini yang maudhu'. Itu justru menunjukkan terjaga. Saya tanya, apakah ada di agama lain ilmu yang namanya ilmu isnad, ilmu sanad? Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW dengan memberikan ilmu isnad, ilmu sanad. Mereka membahas ilmu mustalah al-hadith, ilmu sanad, dengan membahas rawi-rawinya, tentang hafalannya, tentang kejujurannya, dan mereka berbicara tentang rantai sanadnya, mereka berbicara tentang kaidah-kaidah ilmu hadis, semuanya secara rinci, Masya Allah, menunjukkan mereka sangat-sangat-sangat teliti dalam meriwayatkan hadis, dalam menjaga hadis. Dan itu biqudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah, dengan takdir Allah, dalam rangka menjaga tafsir Al-Quran. Dalam rangka menjaga makna-makna yang ada dalam Quran. Sehingga ketika kita membaca satu ayat, wa'idullahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk melawan musuh dengan kekuatan. Terjaga hadis dari Nabi SAW yang menyatakan, ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah, namanya kekuatan itu adalah lemparan. Lemparan panah, lemparan busur, lemparan manzanik, dan lemparan-lemparan peluru, dan seterusnya. Disebut, ala innal quwwatar ramyu. Demikian pula, sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Salat. Bagaimana tata cara sholat? Rasulullah SAW menjelaskannya secara rinci. Puasa. Bagaimana cara puasa? Rasulullah SAW menjelaskannya secara rinci. Haji. Rasulullah SAW menyatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Wa ila akhirihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nur. Ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtaju. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, kalian terbimbing dengan hidayah. Ayatnya mudah dihafal. Mungkin setelah mendengar siaran kajian ini, antum sudah hafal semua. Saya ulangi, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya, mentaati Rasul, kalian terbimbing dengan hidayah. Ayat yang semirip dengan ini di dalam surat Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah. Ikutilah Rasul agar kalian terbimbing dengan hidayah. Dan la'alla bagi Allah SWT maknanya pasti. Sehingga bisa diterjemahkan dengan bebas. Kalau kalian mengikuti Rasul, kalian pasti mendapatkan hidayah. Pasti mendapatkan bimbingan hidayah. Apa yang kita minta setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Maka jawabannya dari Allah, kalau kalian taati Rasul, kalian mendapatkan hidayah. Kalau kalian ikuti jalan sunnah Nabi, kalian terbimbing dengan hidayah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya, perbuatannya, sikap-sikapnya, akhlaknya, semuanya adalah cerminan Al-Quran. Berarti kalian dengan berpegang dengan sunnah, otomatis berpegang dengan Al-Quran. Karena sunnah Nabi membaca Al-Quran. Sunnah Nabi menghafal Al-Quran. Sunnah Nabi menerapkan Al-Quran. Sunnah Nabi, semua ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipaham dan bisa mendapatkan manfaat. Amin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.